Kalau karena ketidaktahuan men-share sebuah berita atau informasi atau ilmu yang ternyata hoax di sosial media, namun kemudian akun tersebut dihapus, di sisi lain informasi tersebut sudah dibagikan ke orang lain, apakah dosa tersebut masih mengalir dan bagaimana bertobat darinya? Kalau ternyata seperti itu, ya kita harus menyatakan keliru, ya, keliru, salah, atau dusta, atau hoax, atau yang lain. Kalau kita sudah berusaha, kemudian tetap ada yang menyebarnya, kita sudah berlepas diri, maka kita insya Allah sudah lepas tanggung jawab, ya. Orang lain sudah urusan orang lain. Tapi kalau kita tahu itu dusta, kemudian kita membiarkannya, kita tidak meralatnya, kemudian tersebar, maka kita terus berdosa karena perbuatan kita tersebut.